اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد. طيب ada beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana, apa yang harus dilakukan bagi seorang ibu hamil yang tidak puasa dengan alasan khawatir dengan kesehatan kandungannya? Apakah mengqadha saja atau qadha dan fidyah? Ketahuilah bahwa ini khilaf di antara para ulama, di antaranya mazhab Hanabilah. Dia membedakan kalau mengkhawatirkan diri sendiri dengan mengkhawatirkan bayinya. Kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri dan bayinya, maka dia qadha dan fidyah. Kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka qadha saja. Baik, was sahih dari athar Ibnu Umar, dari athar Ibnu Abbas, bahwa kalau memang tidak mampu berpuasa, maka cukup memfidyahkan saja untuk satu hari sekali makan untuk fakir miskin. Wallahu ta'ala. Apabila kita katakan kepada istri kita, kamu munafik, saat kita sedang marah, apa kita terkena dengan hadis siapa mengatakan saudaranya kafir setelah menyesal mengatakannya? Jadi tidak sepantasnya kata-kata itu muncul kepada istri kita dari mulut kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai nasihat oleh seorang sahabat, "Ausini ya Rasulullah, wasiati aku ya Rasulullah." Maka Nabi menjawab, "La taghdab." Karena apa? Kalau namanya sudah marah itu tidak terkontrol para jemaah. Kalimat yang tidak boleh keluar akan keluar. Maka al-ghadab minasyaitan, marah itu dari syaitan. Itu istighfar, kita taubat kepada Allah azza wa jalla. Allahu ta'ala. Kalau seorang perempuan sakit karena haid berkepanjangan, biasanya haid 7 hari tapi haidnya sampai 14 hari, apakah boleh tidak puasa? Sekarang kita lihat kebiasaannya wanita ini. Kalau kebiasaannya 7 hari berarti 7 hari. Setelah hari ketujuh dia mandi besar, kemudian dia tetap puasa, tetap sholat. Itu namanya adalah penyakit. Wallahu ta'ala. Apakah orang yang membunuh karena hendak diperkosa juga dikisos, hukum mati? Ya, jadi dilihat orang membela diri berbeda hukumannya dengan orang yang tidak membela diri dengan permusuhan pembunuhannya dan semisalnya. Maka di sana kategori ada qatlul khata, ada qatlul amad, ada qatlu syibhul amad. Wallahu ta'ala. Apa boleh kita ngajar ngaji pada anak cucu kita, terutama pada saat ba'dal maghrib, sehabis berbuka puasa? Gak apa-apa. Jadi ketahuilah bahwa jangan mengira setelah puasa itu makan-makan terus. Ibadah ya, siangnya puasa, malamnya sholat atau mengajarkan ilmu. Wallahu ta'ala. Bagaimana posisi duduk tahiyat akhir salat witir? Posisinya iftirash. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukum sikat gigi di siang bulan Ramadan? Kalau pakai odol yang keras sampai menembus di keleher, kalau tenggorokan jangan. Lebih baik jangan. Tapi kalau pakai siwak biasa tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala. Apakah makmum mengangkat tangan saat qunut witir dan apakah mengucapkan amin? Iya, dia angkat tangan dan mengucapkan amin berdasarkan qunutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala. Apakah syuhada dalam hadis yang disebut tadi dikatakan orang mati syahid dengan dalil ayat Al-Qur'an, namun di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah syuhada berarti litakun syuhada lan-nas? Ya, kalau hadis tadi maksudnya siddiqun wasyuhada, artinya syuhada mati syahid di sana. Bukan artinya syuhada sebagai saksi, karena konteks. Dari konteks hadis itu dalam Al-Qur'an juga as-siddiqina wasyuhada. Ya, lain babnya itu. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya tadarus setelah sholat tarawih? Kalau yang sekarang ini pakai mikrofon ya, campur baur laki perempuan, ini tidak boleh. Tapi kumpul banyak itu, satu baca, yang lain mendengarkan, kemudian jelaskan hukum tajwidnya begini, tafsirnya begini, faedahnya begini, tidak apa-apa. Ada yang begini? Gak ada. Ya. Maka yang ada ini praktiknya belum sunnah itu. Masing-masing saja. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya membaca salat ketika imam akan menyambung salat tarawih berikutnya? Tidak ada dalil. Ya, antara tarawih dengan tarawihnya diam saja. Tidak ada zikir khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bolehkah kita berpuasa pada saat perjalanan jauh semasa kita masih mampu? Selama kita masih perjalanan jauh masih mampu berpuasa, lebih afdal puasa. Kalau tidak mampu berpuasa, lebih afdal berbuka. Wallahu taala alam. Manakah yang benar? Bagi orang yang berpuasa saat Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu, atau akan diampuni semua dosa-dosa yang lalu. Ini apa namanya? Apa faedahnya seperti ini? Yang penting kan diampuni dosanya. Ya. Setiap tahun kita puasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Nabi katakan ma taqaddama, apa yang telah lewat. Kalau belum datang ya belum. Ya, Allah taala alam. Apabila imam turun sujud, ada yang mendahulukan lututnya dan ada yang mendahulukan tangannya. Ada yang menggerakkan telunjuk dan ada yang tidak. Apakah makmum diwajibkan mengikuti gerakan imam tersebut? Kalau dalam gerakan itu ada pilihan dari Nabi, maka tidak mesti kita mengikuti imam itu. Ya. Antara dua sujud, mungkin ada yang tahu, ada yang iftirash, ada juga yang iqa. Selama itu ada dari Nabi, tidak menjadi masalah, boleh kita berbeda. Wallahu taala. Ada teman saya menyadarkan orang yang kerasukan makhluk halus karena sihir atau jin. Teman saya menyadarkannya dengan cara menyemburkan air yang ada di mulutnya pada wajah orang itu, dan akhirnya orang itu tersadar atau makhluk halusnya keluar. Apakah tindakan teman saya itu dapat dibenarkan dalam Islam? Wallahu a'lam. Kalau masukkan air ke mulut kemudian dia siram, ya. Yang ada itu di ruqyah dibacakan airnya, kemudian dia pakai mandi. Ya, atau dia jampi tiup langsung dengan mulutnya. Tapi kalau air dimasukkan begitu, ada. Nah, kalau salah seorang sahabat yang berumur 6 tahun atau berapa tahun, dia mengatakan akil tu majadan majani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingat sekali, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam majjah, yaitu apa? Membuang air dari mulutnya kepadaku ketika masih dia itu masih kecil sahabat ini. Kalau Nabi seperti itu ya barokah. Ya, kalau kita ini jangan-jangan tak pernah sikat gigi juga kan? Banyak kuman-kumannya. Jadi pakai ruqyah cara Nabi lah. Itu yang paling aman. Wallahu taala. Berapa kilometer perjalanan saya musafir boleh mengkasa? Orang dulu enggak ada meterannya. Yang ngitung hari dan misalnya, ya. Jadi ketahuilah ya, kalau safar ya, kapan dikatakan musafir ke satu negeri baru dikatakan safar. Tapi untuk mengkasar ini dengan jarak 15 km ke atas itu 3 farsah sudah boleh. Ya, Allah taala. Apakah sahih hadis mengatakan bila iqamah dikumandangkan, hendaknya yang mengerjakan salat jamaah menunggu iqamah selesai baru berdiri? Mungkin bukan begini hadisnya. Kira-kira aja mungkin ini. Yang ada itu apa? Ya. Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni. Apabila qamat sudah dikumandangkan, jangan kalian berdiri wahai para makmum sampai melihat aku datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekarang makmumnya kelihatan datang. Kalau makmumnya kelihatan datang meskipun belum qamat boleh berdiri. Nah, itu dia. Wallahu taala. Mana lebih besar pahalanya? Salat 11 rakaat atau 33 rakaat? Lebih afdal cara Nabi. Ya, lebih afdal cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita dapat pahala jika makan dengan tangan? Apa dalilnya? Sesuatu yang mubah, Kalau kita mengikuti syariat, jelas dapat pahala. Antum pakai sendok juga dapat pahala. Yang penting pakai tangan kanan. Ya. Jelas ya, kalau jemari lebih bagus. Ya, bahkan disuruh kita untuk menjilatnya. Selesai kita makan. Jangan dulu dilap ya, dicuci kecuali sebelum atau kecuali dijilat dulu. Ya. Yang penting jangan pakai tangan kiri aja. Allah taala. Tahun lalu puasa Ramadan istri saya berhutang 11. Sampai tahun ini dia belum menggantinya dikarenakan dia mengandung. Dan puasa tahun ini dia lagi menyusui, menyapa anak kami yang baru berumur 4 bulan. Bagaimana solusinya? Solusinya begitu selesai Ramadan dulu sebenarnya harus cepat qada. Ini di akhir-akhir kan akhirnya begini. Ya, bagaimana solusinya? Tetap berutang. Sampai dibayar. Ya. Kalau memang sebab dia tidak puasa itu karena haid atau karena nifas atau karena sakit ada harapan sembuh atau karena musafir. Wallahu taala alam. Apa hukum menggauli istri pada bulan Ramadan? Kalau malamnya boleh. Kalau siangnya baru bayar kafarat denda. Pertama, merdekakan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut untuk 1 kali. Artinya 1 kali menggauli itu dia. Ya. Baik. Kalau tidak mampu maka memberi makan 60 fakir miskin. Dijelas oleh para ulama kita, dalam 1 hari dia sekali menggauli. Bayar. Setelah dibayar lagi menggauli dalam hari yang sama. Bayar lagi. Ya. Baik. Kalau dalam sehari 3 kali digauli istrinya tapi belum bayar juga, maka bayarannya 1. Ya, 1. Untuk setiap hari itu 1-1 hakikatnya bayaran. Tapi dalam 1 hari setelah menggauli langsung 60 fakir miskin kasih makan. Lagi dia? Iya lagi. Itu namanya kafarah mughallabah. Wallahu ta'ala. Apa ada hadis yang menerangkan kenapa surga itu dijaga oleh 1 malaikat? Ya. Siapa yang mengatakan 1 malaikat? Enggak ada hadisnya. Ya, pokoknya masuk surga aja dulu nanti. Ya. Malaikat kan enggak ada urusannya dengan kita ini. Ya, kita urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya menjalankan tugas. Apakah puasa saya batal jika pada saat berwudu air secara tidak sengaja masuk ke tenggorokan melalui hidung ketika menghirup air? Jangan keras-keras. Nabi menjelaskan wabalik fal istinshaq illa an takuna shaima. Hiruplah air itu ke dalam hidung sekuatnya kecuali dalam keadaan puasa. Kalau tidak sengaja maka tidak mengapa. Wallahu taala. Dalam salat tarawih atau witir, bolehkah kita memakai ayat yang sama? Boleh, tidak menjadi masalah. Kalau memang hanya itu yang kita mampu. Sebagaimana sahabat, dalam semua salatnya kulhu jadi ayatnya. Semua salat mesti kulhu. Nabi panggil dia, "Hei, kenapa kamu baca kulhu terus?" "Ya Rasulullah, di dalam kulhu ini sifat Allah. Saya cinta sekali terhadap sifat-sifat Allah itu." Maka Nabi katakan, kecintaanmu terhadap sifat Allah itu atau terhadap Allah menjadikan engkau dimasukkan ke dalam surga. Tapi enggak bisa sekarang kita bilang saya cinta sama Fatihah ini terus. Sudah Nabi enggak ada yang mau apa namanya ngasih rekomendasi sekarang. Bolehkah fidyah dibayarkan dengan cara diuangkan? Jangan diuangkan. Nabi suruh kita it'am memberi makan. Wallahu ta'ala. Bolehkah fidyah itu yang untuk sebulan untuk satu orang? Boleh, tidak menjadi masalah. Ya. Tetapi hakikatnya kalau kita melihat nasul hadith, nas hadith it'am sittina miskina. Berarti apa? Dengan bilangan itu harus dicari. Bukan nasi bungkusnya dicari. Berarti apa? 60 ya, 60 orang cari. Ya. Hadahwa, ini dari zahir hadis seperti itu. Ya. Jadi, sittina miskina. Kalau itu satu orang, kita berikan 60 bungkus nasi. Atau, berarti kalau setengah gantang ukurannya ya. setengah gantang untuk satu hari itu. Berarti kalau 60 berarti sekitar 30 gantang. Kalikan dia 30 kali 2,5, berapa kintal dia? 2,5, 2,5. Ya. Yang 4 aja sudah 10 kilo. Ya. Jadi ya sekian puluh kilogram. Kalau kita berikan kepada satu orang, apa makna dari hadis mengatakan sittin itu? Halik habis si artinya. Dengan demikian 60 fakir miskin. Ya, wallahu ta'ala. Kampung saya tarawih dilakukan 8 rakaat, di setiap 2 rakaat salam ditambah 3 witir. Kemudian ditambah 1 rakaat lagi witir. 2 salam sebagai witir. Berarti artinya 8 rakaat tarawih kemudian ditambah dengan 3 witir. Sunnahkan. Ya kalau kita memang ingin 3 witir tidak menjadi masalah. Yang penting jumlahnya berapa? 11. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya jika seorang istri meninggalkan seorang suami tanpa rasa cinta lagi terhadap suami berbulan-bulan? Apa ia boleh nikah lagi tanpa ditalak? Tidak boleh. Ini seharusnya suami meninggalkan istri, tapi ini istri meninggalkan suami. Ini kadang-kadang begini wanita zaman sekarang. Ya. Sebenarnya suami yang meninggalkan istri selama 4 bulan dia sumpah harus bayar kafarah dulu baru boleh menggaulinya. Kalau tidak maka nanti entah diceraikan. Ya. Tapi kalau seperti ini enggak bisa istri itu menikah kecuali dengan talak dari suaminya. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau kita tarawih dengan istri kemudian kita membaca Al-Qur'an dengan membawanya sambil jadi imam? Tarawih di masjid aja, kenapa di rumah? Ya kecuali mungkin hidupnya di hutan sana. Ya bolehlah sama istri. Tidak mampu pakai Qur'an atau mushaf boleh, tidak menjadi masalah. Bagaimana dalam kasus teroris yang melanda beberapa pesantren belakangan ini? Bagaimana sebenarnya pemahaman mereka? Pemahaman mereka ada pemahaman khawarinya. Takfir. Ya. Demikian juga ya beberapa pengobatan yang sebelumnya. Maka inilah dia apa namanya? Gulu tidak sesuai dengan apa yang datang dari para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah dia mazhabul khawarij. Dan masalah pengkafiran ini bukan hanya ada pada khawarij, tapi ada pada kelompok-kelompok bidah yang lainnya. Ya, Syiah punya pengkafiran. Ya, Jahmiyah punya pengkafiran. Dan kelompok-kelompok yang lainnya punya pengkafiran terhadap yang menyelisihinya. Ahlus sunnah yang paling adil tidak mengkafirkan kecuali dengan dalil iqamatul hujjah, dihilangkan syubhat, baru ditegakkan apa namanya pengkafiran tersebut. Dan bukan sembarangan orang untuk melaksanakannya. Inilah dia gegabah mengkafirkan, ya, main kafir sehingga berujung kepada pengaboman, ya, dan kekerasan. Waliyadzubillah. Hai, demikian para jamaah kajian kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan semua kaum muslimin dan muslimah. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.